Ibrani pasal 7. Melkisedek nakeh raja nibak salum dan imum Allah yang maha manyang. Wate Nabi Ibrahim gewo nibak miden perang, gepetalo dumna raja-raja. Melkisedek laju geteka gejak sambut gopnyan, sira gebri berkat ke gopnyan. Tema Nabi Ibrahim laju gebri ubak Melkisedek si persipluh nibak pupu mantong yang hasil gerupah. Nan Melkisedek maknaji nyang pon-pon tat, raja nyang ade. Dan sabab gop nyan raja nibak salum, ngon lagi nyan, nan gop nyan tepegah tema, raja sejahtera. Kehai Melkisedek nyo, gop nyan hana keterangan di pat mantong, bahwa gop nyan na ayah atau ama atau indatu. Menancit hana keterangan kehai uro lahe gop nyan, menancit kehai gop nyan mate. Gopnyan saban lagi anu Allah, gopnyan nakeh imum yang abadi. Dengon lagi nyan, duh takalon di sino padup na raya jih Melkisedeknyo. Gopnyan menan raya sampo Nabi Ibrahim kedro. Bapa indatu bansa getanyo, geberi ke gopnyan si persipluh nibak pupu mantong yang geteme nibak meperangnyan. Lam hukum agama Yahudi, kata petente bahwa imum-imum keturunan Lewi mesti kekutip si persipluh nibak hasil harkat umat Israel. Nakeh cedara-cedara awaknyan kedro, bahkeh awaknyan saban-saban keturunan Nabi Ibrahim. Melkisedek kon keturunan Lewi, demagopnyan metemecit si persipluh, nibak punyang gerebut le Nabi Ibrahim, dan geberi berkat tema ubat Nabi Ibrahim, yang sebenajih kage terimong janji-janji nibak potu Allah. Kebit hanajit terbantah bahwa ureng yang terberi berkat lebih miup nibak ureng yang beri berkatnya. Imum-imum yang terimong hase yang tertagih si persipluh jumbagehnya nakeh ureng yang hase mate. Tema menurut yang na tertulis dalam Alkitab, Melkisedek yang geterimong memberi si persipluhnya nakeh ureng yang tetap udip. Jut terpegah bahwa Lewi yang keturunan gopnya gecok si percipluh jumba nibak umat Israel, gebaya citema jumbanyan melalu Nabi Ibrahim. Bakwate Nabi Ibrahim gebaya atranyan ubak Melkisedek. Bahpi Lewi gohlom lahir, demajet tepegah gopnyan kana lam tubuh Nabi Ibrahim indatu gopnyan. Bakwate Melkisedek merempok ngon Nabi Ibrahim. Dimiup pimpinan imum-imum Lewi, hukum agama Yahudi terberi ke umat Israel. Sabab imum-imum Lewi yoh masa ilenyan hana hase gepubut ngon sampurna pun yang mesti gepubut. Ngon lagenyan mesti bena imum yang lain. Nakeh yang saban lagi imum Melkisedek dan kon nibak kaum imum Nabi Harun lom tema. Dengon lagenyan menyo kedudukan imum-imum nyan meubah hukum agama Yahudi pi meubah tema. Yang tema kesut di sino nake Tuhan getanyo. Gopnyan nibak suke lain dan hantom nama sidropih lam kawan suke gopnyan yang jut sibago imum. Ban mandum urung jitepu bahwa Tuhan getanyo asai geh nibak suke Yehuda. Dan Nabi Musa hantom na gerbut suke nyan bak wate gopnyan gemetuto ke hai imum-imum. Hanyang tepegahnyo jut kelebih jelah lom. Dengan tekajih sidro imum lain, yang saban lagi Melkisedek. Gopnyan terangkat jut ke imum, kon ngonda sayjih le peraturan-peraturan manusia. Dema ngonda sayjih, niba udip gopnyan yang mekuasa, dan yang hana keneluh jih. Sabab lam Alkitab na tertulis lagi nyo. Danu nakuh imum si umum masa, saban lagi imum Melkisedek. Tema jinonyo peraturan yang awai, kata kebah bak bineh, sabab hana kong dan hana mefaedah. Hukum agama Yahudi, hana hase ji pena sapu-sapu pih nyang sampurna. Nyang ke sabab ji, getanyo jinonyo gebri sabo harapan nyang paling get. Dengan atranyan, tanyo hase tapurap ubak potu Allah. Lom tema, ban mandumnyan, nama sajan ngon sumpah ni bak potu Allah. Gohlom na sumpah nyang lagi nyan, bahwa te imum-imum yang lain terbayat. Tema, isa terbayat jut ke imum tepu sumpah. Bahwa te Allah memfirman ubat gopnyan lagenyo. Tuhan kamu sumpah, dan gognyan hana geubah keputusan ge. Reneh nakeh imum si umum masa. Dengannya tema, isajit ke jaminan ke saboh menjanji yang lebih get. Nalom saboh tehai, imum-imum yang lain yang jahit hat, sabab awaknya masing-masing mati akiji. Hana hasil ji pesampo jabatan ji. Tema isa udip si umum masa. Dengan lagi nyan, jabatan gopnyan sibago imum hana terpinah ba ureng lain. Dengan sabab ke si umum masa, isa hasil ge peselamat ureng-ureng yang jijak ubak potu Allah melalu gopnyan. Sabab gopnyan udip si umum masa, ke tepetruk melake gopnyan ubak potu Allah ke ureng-ureng nyan. Dengan nyan, isa nyan ke imum agung yang tanya perle. Gopnyan suci, nibak gopnyan hana metema yang salah atau ade sapu mantong. Gopnyan tepejik oh nibak ureng-ureng yang medeca. Dan tepeik troh ubak tempat yang lebih manyang, nibak ban mandum langit. Gopnyan hana saban lagi imum-imum agung yang lain. Yang tip-tip uro mesti jipu semah kerubun sabab desa-desa jih kedro yoh masa ile. Baru ke le sabab desa-desa umat. Isa gepe semah kerubun temacit sigo sagai ke si umum masa. Wate gopnyan gepe semah drogeh ke dro si bago kerubun. Hukum agama Yahudi terangkat ureng yang hana sempurna jut ke imum agung. Tema dudo nibak hukumnyan Allah gepeget janji dengan sumpah bahwa gopnyan gebayat sebago imum agung anak nyangka gepe jut peselamat yang sempurna ke si umum masa.